بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فينا عزكم الله disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda menggambarkan kepada kita tentang kondisi Islam wal muslimin di dunia ini, sebuah kondisi yang pasti dan harus dilalui oleh seseorang yang muslim, yang mukmin, yang istiqamah di atas keislamannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba. Kata beliau, Islam ini mulai muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula. Maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu indal Imam Ahmad, ditanyakan oleh para sahabah, manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang diasingkan di kabilah-kabilahnya masing-masing. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang asing adalah orang-orang yang soleh ketika umat manusia rusak. Orang-orang yang muslih, yang mengadakan perbaikan-perbaikan ketika orang lain merusak. Disebutkan dalam riwayat yang lain, indah Tirmidzi, dengan lafad, tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadannasu min sunnati. Al-ghuraba tuba bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh umat manusia dari sunnah-sunnahku. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dalam riwayat-riwayat yang dibacakan ini terdapat penjelasan yang begitu gamblang, begitu luas, begitu rinci, detail tentang kondisi Islam wal muslimin di awal-awal Islam, terutama di akhir-akhir Islam. Sebuah kondisi di mana seorang muslim harus siap menghadapi masa-masa pengasingan. Dijelaskan masa-masanya, dijelaskan sifat-sifat orang-orang yang terasing, dijelaskan pula anjuran untuk menjadi orang yang asing dan pahala-pahala baginya. Disebutkan oleh para ulama, masa-masa pengasingan ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ghurbatun mutlaqah, masa-masa pengasingan yang mutlak. Ini nanti di akhir zaman mereka menyebutkan akan terjadi setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ke muka bumi. Dan lebih terasa lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang lembut, selembut sutra suwangi misik, yang akan mewafatkan siapa saja yang di dalam hatinya ada sebiji iman. Barakallahu fikum. Ini ghurbatun mutlaqah, mutlak di akhir zaman nanti. Belum wujud, belum terjadi di zaman sekarang ini. Nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat semakin dekat. Dan yang kedua ialah ghurbatun muqayyadah, masa-masa pengasingan yang terikat dengan sesuatu. Mungkin di zaman, terikat dengan suatu zaman. Di zaman ini asing, di zaman yang berikutnya tidak asing. Atau sebuah tempat, di tempat ini Islam asing, muslimin asing, sunnah asing, tempat yang lain tidak. Ada terkait dengan sebuah syariah, sebuah amal-amal sunnah. Amal yang ini tidak masyhur di kalangan kaum muslimin, dianggap asing di kalangan kaum muslimin. Amal-amal yang lainnya masyhur. Itu namanya ghurbatun muqayyadah. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis tadi. Bada al-islamu ghariba wa sayu'udu ghariban kama bada'a. Tidak ada ghurbatun mutlaqa illa fi akhir zaman. Tidak ada pengasingan-pengasingan yang mutlak melainkan di akhir zaman nanti. Selama masih ada Taifah al-Mansurah, maka akan terus ada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bada al-islamu ghariba. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Maknanya jelas. Di awal-awal Islam, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mulai menyampaikan wahyu ilahi kepada masyarakatnya yang musyrikin kala itu, maka orang-orang yang masuk Islam kala itu gharibun fi qaumihi, aneh di tengah-tengah kaumnya. Gharibun fi qabilatihi, aneh pada kabilahnya. Gharibun fi ashiratihi, aneh di tengah-tengah keluarganya. Dikarenakan yang lain musyrikin, sementara dia muwahhid muslim beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal Islam, dahulu ada al-Yahudiyah, ada Nasraniyah, ada Majusiyah, ada berbagai macam kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Wathaniyah, musyrikin. Hanya sedikit saja orang-orang yang masih di atas milah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga kala itu ketika ada orang yang baru masuk Islam, maka dia akan asing di tengah-tengah kaumnya, mengalami penyiksaan, penderitaan dan segala macamnya yang ma'ruf dalam sejarah barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Islam semakin lama semakin jaya, semakin tersebar, semakin dipahami, sampai kemudian Islam menguasai Jazirah Arab pada peristiwa Fathu Mekah, yang tadinya asing menjadi menang, menjadi masyhur, nampak di kalangan kaum muslimin. Yang asing sebaliknya, kesyirikan, kekufuran, kafirin, musyrikin, ahli kitab, wahakala. Barakallahu fikum. Sehingga di awal-awal Islam dikatakan asing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Sebagaimana semula itu pasca Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dengan munculnya berbagai macam syahwat dan syubhat. Asingnya bukan hanya di tengah-tengah orang-orang kafir, bahkan asingnya itu di tengah-tengah muslimin itu sendiri. Dan keterasingan ini barakallahu fikum meliputi semua aspek kehidupan. Islam asing secara akidahnya di tengah-tengah muslimin yang rusak akidahnya. Asing dalam perkara manhajnya, metodologi dalam beragamanya, di tengah-tengah muslimin yang menyimpang manhajnya. Rusak dalam asing dalam perkara ibadahnya, di tengah-tengah muslimin yang penuh dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah pada ibadahnya. Bahkan terkait dengan masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah perniagaan, masalah adat, pernikahan, dan semua hal asing di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul tidak mengenal bimbingan Islam dalam poin-poin tadi. Makan dan minum, Islam menganjurkan yang halal, sementara muslimin tak peduli mana yang halal, mana yang haram. Dalam perkara pernikahan, prosesnya dan segala macamnya banyak dipenuhi dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain-lainnya. Hatta perniagaan banyak dipenuhi dengan riba, tipu menipu dan segala macamnya, yang membuat bimbingan Islam dan kaum muslimin menjadi asing ketika itu. Wa sayaudu ghariba. Itu sudah dirasakan oleh para ulama'una barakallahu fikum di masa-masa mereka masih hidup, di era-era keemasan Islam wal muslimin. Mereka sudah merasakan bagaimana asingnya Islam sunnah. Disebutkan di dalam sebuah athar dinukil dari Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, sosok imam ahli hadis pada masanya, pada masa beliau masih hidup. Beliau pernah menyatakan, idza balaghaka an rajulin bil masyriq sahibu sunnah wa akhar fil maghrib sahibu sunnah fab'ath ilayhima bis salam wad'u lahuma ma aqalla ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, kalau sampai kepada kamu berita tentang seseorang di wilayah timur, dia seorang sahibu sunnah, di wilayah barat seorang sahibu sunnah, maka kirim salam untuk mereka berdua, doakan kebaikan untuk mereka berdua, alangkah sedikitnya ahlus sunnah ini. Pada masa Sufyan Ats-Tsauri, apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Hendaklah kalian memberikan wasiat kebaikan kepada ahli sunnah, sebab mereka orang-orang yang asing di masa beliau, apalagi di masa kita sekarang ini barakallahu fikum. Syahwat di mana-mana, syubhat di mana-mana. Bahkan kita mengalami sebuah kondisi barakallahu fikum, tidak hanya asing di tengah-tengah orang kafir, tidak hanya asing di kalangan kaum muslimin, bahkan juga asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, mengaku sebagai salafiyin, padahal dia menggembosi manhaj salaf. Barakallahu fiik. Ini makna wasaya'udu ghariba, asing. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang asing tadi. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang diasingkan di kabilah-kabilahnya, diasingkan di tengah-tengah keluarganya, diasingkan di tengah-tengah familinya. An-nuzza' minal qabail. Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah orang-orang yang saleh di antara umat manusia yang rusak. Lafaz yang lain, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dirusak oleh umat manusia. Sehingga ada tiga sifat yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam beberapa riwayat yang ada ini. Yang pertama, an-nuzza' minal qabail, diasingkan di kabilahnya. Yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah azza wajalla dikala umat manusia rusak. Dan yang ketiga, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, dan orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasul yang dirusak oleh orang lain. Maka asingnya dia bukan karena syahwatnya, bukan karena syubhat yang menimpa dia. Dia asing bukan dikarenakan penyimpangan akidah, bukan karena penyimpangan manhaj, bukan karena ritual ibadah yang bid'ah, bukan karena akhlak yang rusak, bukan yang lain-lainnya. Asing justru dikarenakan kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Asing dikarenakan dia memperbaiki sunnah-sunnah Rasul yang dirusak oleh umat manusia muslimin di tempatnya. Itulah yang namanya asing. Sehingga dikatakan salihun bainal fusaq. Gharib di sini adalah orang yang saleh di tengah orang-orang yang fasik. Sunni bainal hizbiyin, saleh di atas sunnah di antara hizbiyin. Barakallahu fikum. Muwahhidun bainal musyrikin, ahli tauhid, muwahhid di tengah-tengah kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Sehingga keterasingan dia betul-betul mulia. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun menghasung kita, menganjurkan kita, menyemangati kita untuk gabung bersama dengan yang asing-asing tadi. Beliau mengatakan fatuba lil huraba. Maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Tuba dimaknakan sebagian ulama syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga. Sehingga maknanya surga, surga bagi yang asing tadi itu. Dia akan mendapatkan sebuah pohon yang mulia di surga nanti, masuk surga dan dapat fadilah-fadilah surga, jaminan. Ada lagi yang memaknakan bahwasanya tuba adalah ismun min asma'il jannah, satu nama dari nama-nama surga. Sehingga jelas, surga tuba bagi yang asing tadi, jaminan surga. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tuba adalah tayyibah, kalimat yang tayyibah, kalimat-kalimat yang baik, perkara-perkara yang baik. Dengan mana yang ini, Evan, berarti dia akan mendapatkan tayyibah, perkara-perkara yang baik, urusan dunianya, agamanya, akhiratnya. Tayyibah hayatuh, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pada kehidupannya. Hayatan tayyibah, hidup yang indah, yang tenang, yang damai, yang tenteram, yang bahagia. Tayyibatun dinuh, akan baik pula agamanya dia. Di atas sunnah, taufiq, hidayah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan tuba akhiratuh, tayyibatun akhiratuh, baik pula akhiratnya dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Itu keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Maka fatuba lil ghuraba. beruntunglah bagi orang-orang yang asing tadi, barakallahu fikum. Di sini ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ketika mengalami masa-masa ghurbatul islami wa sunnah seperti sekarang ini, ikhwan. Yang pertama ialah as-sabr, sabar. Sabar di sini mengandung makna ketegaran. Tegar, teguh, sabar, istiqamah di atas Islam sunnah. Sedikit pun jangan sampai goncang. Barakallahu fikum. Sabar. Jangan sampai dia meninggalkan akidahnya atau manhajnya atau agamanya. As-sabr. Dan ini akan menjadi pahala besar bagi dirinya. Ketika masa-masa keasingan tadi, barakallahu fikum, dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebuah hari, sebuah masa di mana orang-orang yang beramal saleh ketika itu diumpamakan seperti orang yang menggembara api, dapat pahala yang begitu besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna mithl qabidi 'alal jamr lil'amili fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Kata Rasulullah SAW, di belakang hari nanti, di akhir zaman nanti, akan ada hari-hari di mana orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu diumpamakan seperti yang menggembara api, panas, sulit, penuh pengorbanan dan perjuangan. Dan orang yang mengamalkan sunnah ketika itu mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang beramal sebagaimana amal kalian wahai para sahabat. Beliau mengatakan, minna aw minhum ya Rasulullah, 50 dari kami sahabat atau dari mereka ya Rasulullah. Qala bal minkum, bahkan dari kalian. Orang yang beramal ketika itu, ikhwan, dapat pahala seperti amalnya 50 orang sahabat. Tak terhingga ya, ikhwan. Satu sahabat saja luar biasa, 50 sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga yang pertama dihasung untuk sabar, istiqamah di atas sunnah, dikarenakan pahalanya begitu besar, godaan juga begitu besar. Sabar dalam menghadapi segala sesuatunya, barakallahu fikum. Sampai diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, man ahabba an yakuna minal ghuraba falyasbir nafsahu ala ahlihi wa qarabatihi wa qaumihi. Barang siapa yang ingin masuk dalam kerangka orang-orang yang asing, hendaklah dia sabar. Falyasbir ala jafai ahli afwan. Hendaklah dia sabar menghadapi kekakuan, kekasaran perilaku yang ditunjukkan oleh keluarganya sendiri, familinya sendiri, kabilanya sendiri, kaumnya sendiri. Diberlakukan seperti orang yang terkucilkan di tengah-tengah keluarganya karena kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya, di tengah-tengah famili-famili yang lain yang jahil, yang tidak paham dengan sunnah Rasulullah SAW. Sabar, tegar di masa pengasingan, istiqomah di masa pengasingan. Yang kedua ialah, barakallahu fikum, selalu mewujudkan prinsip at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling berwasiat dengan kebaikan, saling menasihati, saling menguatkan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahumul ghuraba. Hendaklah kalian saling berwasiat dengan ahlu sunnah dengan kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang yang asing. Saling menguatkan, saling menegarkan, saling tawasi bilhaq, tawasi bil sabr, supaya selamat dari penyimpangan yang ada dan sabar di atas sunnah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah melakukan atau menumbuhkan hubungan yang baik, ukhuwah islamiyah yang bagus, punya connect dengan yang lain-lainnya dari kalangan orang-orang asing di atas sunnah tadi. menyampaikan salam kepada mereka, majelis dengan mereka, menziarahi mereka, barakallahu fikum, ta'awun dakwah dengan mereka. Nah, ini katakan dari Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum, beliau mengatakan, kalau sampai kepada engkau berita di wilayah timur sana ada seorang sunni, di barat sana ada seorang sunni, di utara sana, dari saya ini, di utara sana ada seorang sunni, selatan sana ada seorang sunni, dimanapun mereka berada, sampaikan salam untuk mereka semua, doakan kebaikan untuk mereka semua, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang asing. Sehingga saling tawasi bil haq, tawasi bil sabr, ada tarabut, keterikatan antara kaum muslimin yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah anzakumullah, ringkas daripada pembahasan singkat pagi hari ini adalah kita sebagai seorang muslim dituntut tidak hanya semata-mata Islam, tidak semata-mata muslim, tetapi dituntut untuk menjadi seorang muslim yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, betul-betul membenarkan, mensahihkan keislaman kita, akidah, manhaj, ibadah, dakwah, akhlak, adab, urusan dunia, urusan agama, semuanya dibenarkan, disahihkan dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sebagai orang yang muslim di atas sunnah, harus siap-siap menjadi orang yang asing. Siap ya, dikarenakan masih muqayyada. Mungkin di Pekalongan masya Allah belum asing. Banyak ikhwah alhamdulillah, banyak halaqah alhamdulillah, banyak kajian alhamdulillah, enggak merasakan keterasingan. Tapi mungkin di suatu saat nanti atau sebuah tempat nanti mengalami yang namanya ghurbah, keterasingan, seorang diri di sebuah desa, sak kecamatan, sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten, sak provinsi, seorang diri, satu dua orang, banyak orang yang di atas sunnah. Harus siap. Kesiapannya adalah dia harus tetap di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, jangan sampai goyah akidahnya, manhajnya, jangan sampai dia lepaskan itu semua dikarenakan tidak kuat menghadapi gangguan-gangguan yang ada. Istiqomah di atasnya, barakallahu fikum. Sehingga terus berpegangan demikian sampai akhir hayat kita dengan harapan husnul khatimah, mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuba lil ghuraba. Perbaiki iman, perbaiki takwa, perbaiki amal saleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Perbaiki akidah dan segala macamnya di tengah-tengah yang rusak. Dan upayakan sekuat tenaga menjadi muslihin, memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah yang benar di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah azza wajal memberikan taufiknya kepada kita semua dan memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang ghuraba, asing di atas sunnah, asing di atas manhaj salaf, dan semoga Allah azza wajal memberikan anugerah kepada kita istiqamah di atasnya, sabar di atasnya sampai akhir hayat nanti, sehingga meraih tuba yang dijanjikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan insyaallah diteruskan kembali dengan pembahasan berikutnya nanti sore. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.